Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani rahmakumullah, nahmadullah azza wajal wa nashkuruh. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bersyukur kepadanya. Allah lah satu-satunya zat yang maha sempurna sifat-sifatnya, perbuatannya, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai kenikmatan yang kita tidak mampu menghitung dan membilangnya. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Dan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat, fa minallah, maka itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang pantas untuk kita bersyukur kepadanya dan kita memujinya kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang sempurna dan rasa syukur yang senantiasa mesti kita usahakan, kita upayakan agar kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kelanggengan di dalam kenikmatan hingga nikmat yang kekal dan abadi kelak di jannatin na'im, surga yang penuh kenikmatan. Ma'asyiral ikhwani azani Allah ayyakum, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan membaca kitab Adda' wa Dawa' karya al-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan kita yang lalu kita telah melewati sebuah pembahasan yang sangat bagus yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasannya min madakhilil ma'asi, termasuk pintu-pintu sebab seseorang terjatuh ke dalam kemaksiatan adalah al-khuturat, adanya pikiran-pikiran yang melintas. Ketika pikiran itu melintas, kemudian dia tidak saring, dia tidak perhatikan, maka sekian banyak pikiran-pikiran itu adalah ternyata pikiran-pikiran yang tidak baik. Kalau kemudian itu disambut olehnya, pikiran itu, maka akan muncullah keinginan. Dan dari keinginan itu ketika semakin menguat, maka akan menguasai hati dan badan manusia yang kemudian menyebabkan terjatuhnya dalam berbagai kemaksiatan-kemaksiatan. Dan pada awal pembahasan, Al-Imam Nukayyim rahimahullah ta'ala ketika menyatakan wa ammal khuturat fasa'nuha as'ab, adapun betikan atau pikiran yang melintas itu adalah urusannya paling sulit. Urusannya paling sulit. Yang dari situlah kata beliau, fa innaha mabda'ul khair wa syar. Itulah awal adanya kebaikan atau justru adanya kejelekan. Naam. Adanya kebaikan atau kejelekan. Wa minha tatawalladul iradat wal himam wal azaim. Dari situlah akan melahirkan adanya keinginan kuat, tekad, cita-cita, itu dari pikiran yang melintas, bisikan jiwa yang awalnya sekedar adalah keinginan yang belum menguat. Maka kemudian setelah itu beliau menyebutkan bagaimana kita mengelola adanya pikiran-pikiran yang ada pada kita. Adanya keinginan-keinginan, awal adanya keinginan-keinginan pada kita. Beliau kemudian menyebutkan macam-macam pikiran yang bagus. Pikiran yang utama. Kalau seseorang senantiasa mengkondisikan ada pada pikiran-pikiran tersebut, maka ini adalah a'lal fikari wa ajalluha wa anfa'uha. Kata Imam Nukayyim adalah pikiran yang paling tinggi, paling mulia, dan paling bermanfaatnya. Kemudian beliau menyebutkan ada 4 macam yang sudah kita lewati. Pertama adalah memikirkan tentang ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan. Ayat-ayat Al-Quran, bimbingan agama, bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah memikirkan ayat-ayat yang berupa ciptaannya Allah, makhluk, alam semesta. Karena ini termasuk ayat yang disebut ayatul kauniyah, yang berupa ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah memikirkan tentang keberadaan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam kenyataan kita setiap waktu, setiap saat, di mana saja kita berada dan kapanpun waktunya, kita senantiasa bersanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mampu menghitung dan membilangnya. Itu paling bagus ketika kita mengarahkan pikiran untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kemudian mengkaitkan dengan diri kita rasa syukur kita. Bagaimana kita membalas? Naam, menggunakan dari nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Dan ini pembahasan yang sangat bagus ketika kita di tengah keluarga kita, bersama istri, bersama anak, membahas kepada mereka, membincangkan dengan mereka akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itu akan membawa kita untuk kemudian nanti menjadi hamba yang pandai bersyukur, untuk tidak lupa diri. Makanya di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sebagai doa di antara doa fi duburi shalah, di akhir salat kita sebelum salam, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adz La tada'anna fi kulli dubri sholah antakul. Janganlah kamu tinggalkan setiap di akhir sholat untuk engkau mengatakan, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini untuk senantiasa mengingatmu. Nah, mengingatmu tentu ini diperlukan, dibutuhkan fikiran kita. Nah, baik itu mengingat ayat-ayat Allah, baik itu mengingat nikmat-nikmat Allah. Tiga macam bentuk pikiran yang dibahas oleh Al-Imam Qayyim. Ini bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Buahnya kemudian akan berlanjut. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Buahnya setelah itu, wa husni ibadatik. Memperbagus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadahnya tidak bagus? Bahkan kenapa sampai tidak mau beribadah? Orang ini jelas lalai. Ya. Melalaikan pikirannya, awal pikirannya tidak dibawa ke sana untuk memahami ayat-ayat Allah, memikirkan kebesaran Allah, kuasanya Allah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagian dari tarbiyah yang sangat bagus, pendidikan diri kita, keluarga kita. Karena itu sekian ayat mengajak kita untuk mengingat akan nikmat Allah. Sehingga dengan itu nanti akan membawa kita untuk pandai bersyukur. Untuk kita, hidup kita akan lebih, yakni merasakan, menyadari nikmat. Nah, kalau hidup tidak memikirkan, tidak merasa, dan tidak menyadari adanya nikmat, ya hidup tidak dirasakan nikmat. Ingat nikmat saja tidak, bagaimana bisa dia merasakan nikmat? Nah, untuk itu kita pandai-pandailah membawa kita untuk ingat nikmat. Pandai-pandailah membawa keluarganya untuk ingat nikmat. Jangan yang diingat kurangnya doang. Ya. Jangan yang diingat kurangnya saja sehingga menjauhkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat kurang, ya, ingat kurangnya pada dirimu, maka larikanlah obatnya untuk kamu mengingat orang yang lebih di bawahmu dalam hal kekurangan. Kekurangan dunia. Tapi kalau dalam hal agama, dalam hal akhirat, ya, kalau kamu ingat kekurangan dirimu, maka bandingkanlah dengan orang yang di atasmu, orang yang lebih dari badumu, supaya kamu semakin semangat untuk akhiratmu. Adapun dunia, kamu yang kamu ingat adalah orang yang di bawahmu. Kalau ketika kamu ingat kekurangan-kekurangan, istrimu ingat kekurangan-kekurangan, anakmu mengingat kekurangan-kekurangan, ya sampaikan, ada orang yang lebih kurang, ada orang yang lebih di bawah. Nah, supaya apa? Mereka kemudian dengan itu semakin mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, "Ungduru man huwa dunakum." Lihatlah, perhatikanlah orang yang di bawah kalian. Wala tangduru man huwa fauqakum. Jangan kamu lihat orang yang di atas kalian. Dan para ulama menjelaskan, ini dalam hal masalah dunia. Masalah kekurangan-kekurangan dunia. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, yang demikian adalah azdaru alla tazdaru ni'matallah. Yang demikian akan lebih membawa kalian untuk tidak mengingkari, tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Demikian ikhwan wa jazakumullah, di antara mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang beliau jelaskan adalah al-fiqratu fi uyubin nafsi wa afatiha. Memikirkan tentang kekurangan-kekurangan dirinya, aib dirinya, kesalahan-kesalahan dirinya. Kemudian itu akan membawa kepada muhasabah, koreksi diri, introspeksi diri. Nah, yang dengan itu kemudian akan mengoreksi amalan-amalannya. Dia akan koreksi penggunaan waktunya, pemanfaatan waktu umur yang Allah Ta'ala berikan, dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, ini empat macam pikiran yang sangat bagus, anfa'uha, yang paling bermanfaat, yang diterangkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah. Nah, setelah itu kata beliau, wa'lam anna wurudal khatir wa ma ada hadil aqsa minal khuturat wal fiqari fa imma wasawisu syaitaniyah. Selain bentuk-bentuk pikiran ini tadi yang sudah disebutkan dari empat macam atau lima ya, ini yang terakhir memikirkan kewajiban menjaga dan memanfaatkan waktu, ada lima. Maka selain bentuk-bentuk pikiran tersebut, bisa jadi adalah wasawis syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Pikiran kalau ya keluar dari bentuk-bentuk yang lima yang disebutkan oleh Imam Qayyim tadi, maka bisa jadi kemungkinan adalah itu bisikan-bisikan syaitan. Pikiran yang mengajak lupa kepada Allah, pikiran yang mengajak ya ini jauh dari ayat-ayat Allah, pikiran yang mengajak untuk menyia-nyiakan waktu, pikiran yang menyeret untuk tidak mensyukuri nikmat. Ini kan jelas godaan, bisikan syaitan. Wa imma amani batilah wahidaun kadibah. Atau bisa jadi adalah angan-angan yang rusak, angan-angan yang jelek. Wahidaun kadibah, dan tipuan, angan-angan yang menipu. Bimang zilatil khawatirim musabina fi ukulihim minas sukara wa khasasin wal muwaswis wal muwaswisin. Seperti kedudukannya pikiran orang-orang yang terkena pada akal mereka berupa sukara, yaitu seperti orang mabuk. Nah, orang mabuk ya, terbawa pikiran-pikiran yang tidak ada kenyataan. Seperti orang yang pikiran orang-orang yang tidak sadar. Dia tidak melihat kenyataan yang ada. Pikiran orang-orang yang terkena was-was. Ngebayangin yang enggak-enggak. Ini adalah bentuk-bentuk pikiran yang bersifat tipuan atau angan-angan kosong yang tidak ada bukti. Dan itu sangat rentan, gandengannya adalah nanti ditunggangi oleh syaitan. Nah, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan di antara sebab banyaknya orang yang terkena kesurupan, ya, di antaranya adalah berawal dari pikiran kosong, angan-angan, lamunan, bayangan-bayangan yang enggak-enggak. Dan itu, ya, kebanyakan menimpa orang yang jiwanya lagi guncang. Ya, enggak punya pegangan kuat. Ngadepi problem masalah. Pikirannya ruwet. Enggak punya pegangan. Enggak punya bimbingan. Cari pengennya cari pelampiasan. Apa ya? Tapi dia enggak punya pegangan. Akhirnya dia punya bayangan ke sana, kemari yang enggak jelas. Disitulah jiwa yang paling rawan kalau kemudian ditunggangi setan sampai pada tingkat ada yang kesurupan. Kalau sudah kesurupan itu memang sudah enggak punya ya kendali untuk mengendalikan jiwanya, sudah enggak punya. Nah itulah. Berawal dari pikiran-pikiran kosong, angan-angan kosong, ya. Seperti orang yang mimpi, nah, mengangan-angankan sesuatu. Hati-hati. Ikhwan jazakumullah. Maka di antara rumus yang disampaikan oleh para ulama adalah fayam bagi likullin ayya'rif qadra nafsih. Itu di antara yang harus diketahui. Hendaknya semestinya setiap orang itu tahu ya ukuran dirinya, kemampuan dirinya. Coba kalau antum melihat orang-orang yang terkena stres, ya, itu karena berawal dari jiwa yang kosong. Atau dia punya sebenarnya cita-cita yang tinggi, keinginan tinggi, tapi tidak yakni mengukur dirinya. Nah, ketika dia keinginannya itu tidak tercapai, targetnya itu tidak bisa digapai, limbung, goyah. Kalau kemudian tidak punya pegangan, tidak punya petunjuk, ya, nggak punya keyakinan yang kuat, keimanan yang mantap, disitulah maka setan masuk. Ada yang kemudian jadi gila, ya. Nah, sehingga berkata, berbuat di luar kesadarannya. Nah, bukankah kenyataan yang demikian menimpa sekian manusia? Sekali lagi, itu obatnya adalah pada keimanan. Obatnya pada keimanan. Dan keimanan itu adalah sesuatu yang perlu diusahakan sifatnya terus-menerus. Ya dibangun. Terus dibangun. Karena al-iman yazid wa yanqus. Bertambah berkurang. Antum mau membuktikan? Apalagi orang yang sudah taklim. Ya. Apalagi orang yang sudah taklim. Biasa taklim, tenang jiwa. Tapi mungkin karena ada masalah, karena kesibukan dan sebagainya. Mulai taklim ditinggalkan. Mungkin gak merasa dirinya. Tapi yang namanya bisikan gak, kadang gak dia rasa. Apalagi memang pikiran di tadi, setan masuk. Ya. Nah, ikhwan ketika lama enggak taklim itu jiwa kering, ya ibarat sudah tanaman sudah mau layu. Itu sebenarnya kerasa, itu jiwa itu kerasa kalau dirinya kok kering, kok enggak setenang dulu, kok ya hidup merasakan hampa. Itu sebenarnya kerasa, mulai kerasa. Kalau enggak segera diobatin, nah itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Inna likulli siratin fatrah. Sesungguhnya setiap perjalanan itu ada masa-masa. Ya ini turun. Turun semangat. Kata Rasulullah. Faman kanat fatratu ala sunnah. Siapa yang dikala dia turun semangatnya itu tetap di atas bimbingan sunnah. Ya, tetap dia pegangi sunnah. Ada sedikit turun, sadar dia. Bagaimana tuntunan sunnah? Cepat dia obatin. Fakot naja, maka dia selamat lagi. Selamat. Pasti dialami oleh setiap kita. Masa-masa agak turun, ya kurang semangat, malas, dan sebagainya. Itu mesti. Jiwa itu ibaratnya juga seperti badan. ya, badan lagi fit, energik, semangat, ya kan? Nah, 50 kilo, 75 kilo diangkat itu. Apalagi kalau ya, langsung cash itu. Nah, ya kan? Langsung diantar semangat itu. Keuntungan di depan mata gitu, semangat. Ya. Tapi kan enggak bisa terus-menerus badan begitu. Saatnya ya capek, lemah. Ya, ngangkat telepon aja sudah alas-alas males-malesan. Walaupun ini pesanan ini, ada untungnya ini. Udah males-malesan. Ini badan ini. Nah. Yang lebih yakni mendominasi manusia adalah jiwanya. Kalau badan, ketika jiwa bagus, badan yang capek kadang bisa terobatin, terpengaruh oleh jiwanya. Nah, itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Setiap perjalanan itu pasti ada masa-masa yakni turun semangat. Namun ketika turun itu dia sadari tetap di atas bimbingan sunnah, faqad najah. Dia selamat. Faman kanat ala ghairi dzalik, siapa yang masa-masa turunnya itu tidak di atas sunnah, faqad halak, sungguh dia akan nanti di sana. Ya, binasa dia. Naam. Ikhwan jazakumullah. Ya. Ibarat jiwa kita ini sudah biasa kena angin. Kalau badan ya sudah biasa kena AC seger gitu ya. Keluar sedikit ke area yang panas ya, agak panas, itu langsung terasa. Kan begitu? Nah, jiwa kita juga begitu. Biasa disirami taklim, biasa disirami dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, seger. Ketika itu taklim sudah dijauhi, ayat-ayat Al-Qur'an dijauhi, ya. Udah. Sebenarnya kerasa. Kalau enggak segera diobatin. Nah. Ikhwan jazakumullah. Halak. Bisa celaka. Nah. Itulah kondisi ketika sudah paling drastisnya. Kalau orang. Ya ini sudah dihinggapi pikiran-pikiran kosong. Yang enggak-enggak. Yang difikirnya yang enggak-enggak. Nah. Bagaimana bisa produktif. Ya. Bisa aktif yang bisa positif. Dia ngebayangin mikirkan sesuatu yang dia sendiri enggak bisa mengerjakan. Ya. Pikirannya aja itu namanya lamunan. Angan-angan kosong. Disitulah sekali lagi posisi paling rawan syaitan masuk. Nah. Betapa banyak orang mengalami demikian. Subhanallah, awal ya, orang ini waras gitu ya. Bahkan tidak sedikit orang yang jenius, pinter gitu ya. Nah. Tapi ketika jiwa itu tidak dibimbing dengan keimanan, tidak dibimbing dengan petunjuk Allah, ikhwanul jazakumullah, itulah bahaya besar. Makanya kalau Rasulullah SAW menghabarkan di dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, walaysa dhaka illa li mu'min. Sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman. Kenapa? Karena urusannya orang yang beriman, itu semuanya baik bagi dia. Semuanya baik. Setiap apapun keadaan kondisinya. Kalau dia, ya, petunjuk dia yang dipegangnya adalah iman, menjawabnya adalah dengan iman, maka seluruh urusannya dia adalah baik. Kata Rasulullah, tidaklah bisa mendapatkan yang demikian kecuali seorang yang beriman. Idza asabathu sarra fasabara fasakara fahuwa khairun lah. Kalau dia ditimpa berupa kemudahan dalam hidup ini, diberikan kenikmatan, kesenangan, ya, dia bersyukur. Dan itu adalah terbaik bagi dia. Wa idza asabathu dharra, namun ketika ditimpa berupa kesempitan hidup, kesusahan, maka dia bersabar. Fa wa khairun lah, dan itu adalah baik bagi dia. Namanya hidup kadang lapang, kadang sempit, kadang senang, kadang susah. Itu hidup. Tapi bagi orang yang beriman, yang menjawabnya dengan keimanan, kata Rasulullah, semuanya dia akan dapatkan poin yang baik. Kenapa? Dia hadapi ketika dia lapang, senang, bersyukur. Ketika yakni sempit, susah, dia bersabar. Maka semuanya baik bagi dia. Nah, beda sebaliknya orang yang tidak dipegang iman. Ketika senang, ketika lapang, lupa diri. Gak ada rasa syukurnya. Ketika susah, ketika sempit, gak ada rasa sabarnya. Nah, maka setiap keadaan jelek bagi dia. Namun permasalahannya adalah sekali lagi, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah, namun kadang iman itu berkurang. Maka bagaimana kita berusaha? Ikhwan wa jazakumullah. Walaupun saat-saat berkurang itu mesti ada, tapi jangan dominan. Ya, jangan kita biarkan diri kita mayoritas kondisi hidup kita adalah di kelemahan iman. Jangan. Usahakan untuk iman ya diperkuat, diperkuat. Kalau ada masa-masa turun, segera cari nah obatnya, jangan dibiarin. Demikianlah. Kemudian kata beliau, wa'lam anna wurudal khatir la yadur. Ketahuilah asalnya munculnya pikiran itu la yadurru, tidaklah memadorotkan, tidaklah membahayakan. Kalau sekedar baru awalnya pikiran. Ya, kalau sekedar awalnya pikiran. Apalagi pikiran yang kemudian setelah itu membuahkan keinginan. Ya, ketika ada keinginan itu saja. Pikiran itu baru istilahnya keinginan ringan ya. Baru melintas lah. Ada pikiran melintas lah. Kan gitu. Ketika itu muncullah keinginan yang agak kuat. Ya. Sampai sudah ada niat. Nah, tekad. Ini tahapan-tahapannya. Ketika awal baru ada pikiran melintas, itu tidak membahayakan. Ya, belum tertulis sekiranya pikiran yang ya ini jelek, ingin melakukan kejelekan, itu belum ditulis kejelekan. Makanya datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala katabal hasanat wa sayyat. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Semuanya Allah Ta'ala telah tetapkan. Ini yang baik-baik, ini yang jelek-jelek. Semuanya sudah jelas. Nah. Kemudian, summa bayyana dzalik. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan yang demikian, kata Rasulullah. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahullah indahu hasanah. Barang siapa yang menginginkan, ini sudah bentuknya himmah. Hamma, keinginan. Yang sudah ada keinginan kuat. Bukan hanya sekedar pikiran yang baru melintas. Tapi sudah punya keinginan. Namanya keinginan itu sesuatu yang sudah pikirannya sudah berkali-kali. Bukan hanya sekali pikiran melintas, tapi sudah berkali-kali. Sudah ada keinginan. Siapa yang punya keinginan berupa kebaikan, falam ya'malha, dia belum kerjakan. Baru keinginan, baru niat. Berupa kebaikan, namun dia belum mengamalkannya, katabahullahu indahu hasanah. Allah telah menulis untuknya ya satu kebaikan. Ini rahmatnya Allah. Dalam hal kebaikan baru ada keinginan, baru ada niat, itu sudah ditulis satu kebaikan. Ini belum dikerjakan padahal. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu 'indahu asra hasanat ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah, kata Rasulullah. Dan jika dia punya keinginan kebaikan tersebut kemudian direalisasikan bentuknya amalan, ya, gampangnya sekarang. Sore tadi antum nanti taklim deh, ini jadwal taklim. Apalagi di WA setiap jadwal taklim diingatkan. Subhanallah. Ya. Ini yang mengingatkan ini luar biasa. Karena Rasulullah SAW menyatakan man dalla ala khairin falahu ajru wa ajru man amila ba'da. Siapa yang menunjukkan kebaikan bagi dia pahalanya. Nah, kalau admin WA ya yang bagus ya Masya Allah. Setiap taklim diingatkan. Taklim diingatkan Masya Allah. Menunjukkan kebaikan. Ditambah kebaikan orang yang mengamalkan setelahnya. Subhanallah. Nah. Oh ya ada taklim. Ya sudah. Ada keinginan hadir. Sudah. Ada keinginan itu sudah dicatat satu kebaikan. Nah ketika jadwal taklim tiba. Datang betul. Ya. Apa kata Rasulullah? Kataballah indahu asra. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah asra hasanat 10 kebaikan. Ila 700 dhifin sampai 700 kali lipat. Ila adafin katsirah bahkan sampai berlipat-lipat kalinya. Lebih dari 700. Ini dalam hal kebaikan. Ini menunjukkan hadis ini yakni rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah. Sangat sayangnya Allah kepada kita kalau kita melakukan kebaikan, baru niat ingin kebaikan, sudah ditulis satu kebaikan. Diamalkan kebaikan tersebut, ditulis berlipat-lipat sampai 10 sampai bahkan 700 bahkan lebih dari 700 kali lipat. Nah, sebaliknya kata Rasulullah SAW, fa in hamma sayyi'ah, kalau dia ada keinginan berupa kejelekan, falam ya'malha, dan dia belum melakukan kejelekan itu, kataballahu 'indahu hasanah, ditulis satu kebaikan. Dia tidak kerjakan. Ya, dia punya ingin kejelekan, melakukan kejelekan tapi dia tidak kerjakan. Ditulis satu kebaikan. Kalau dia tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya. Fa in hamma fa amilaha, namun kalau dia amalkan kejelekan tersebut dia lakukan, kataballahu syai'ah wahidah. Yang Allah tulis adalah satu kejelekan. Tidak dilipat-lipatkan. Kalau kebaikan dilipat-lipatkan, tapi kalau kejelekan dia niat berbuat jelek, itu belum ditulis oleh Allah. Ya, belum ditulis. Beda kalau kebaikan. Baru niat sudah ditulis satu kebaikan. Tapi kalau kejelekan, ketika dia niat menginginkan berbuat kejelekan, belum ditulis. Kalau dia tinggalkan kejelekan itu, ditulis oleh Allah berupa kebaikan. Kalau kejelekan itu dia kerjakan, ditulis oleh Allah satu kejelekan. Nah, dirinci. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan dan kejelekan. Sekarang ikhwan, kalau kita ya, pikiran kita terbiasa memikirkan yang baik-baik, kemudian memunculkan keinginan yang baik-baik, subhanallah, betapa nikmat kita. Ya, muncul niat yang baik. Sudah ditulis kebaikan-kebaikan. Tapi kalau pikirannya ya, pikiran-pikiran yang jelek. Nah, muncul keinginan yang jelek walaupun belum ditulis oleh Allah kejelekan itu rawan, karena ada keinginan itulah yang akan menjadi sebab terjadinya perbuatan masalahnya. Nah, itu kan kita sadari, kita tahu kita berbuat jelek kan karena ada keinginan. Nah, Kecuali kalau ya karena tidak tahu, karena ya dipaksa atau karena tidak sadar, lain permasalahannya. Laisa 'alaikum junahun fi ma ahta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidaklah dosa bagi kalian terhadap apa yang kalian salah tanpa sengaja. Itu karena tidak ada keinginan, belum ada keinginan. Makanya Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib menyatakan, la tujbi'in nadrah, nadratan. Jangan kamu ikuti pandangan itu, pandangan berikutnya. Fa'inna lakal ula, walaysa lakasanya. Bagimu cukup pandangan pertama, itu belum terkena dosa. Pandangan pertama. Ya. Tapi beda ya. Wah, saya mau cari pandangan pertama. Keluar rumah, pokoknya ada perempuan, pandangan pertama, ganti lagi cari. Itu bukan, itu sudah hama wa amila. Itu sudah ada keinginan dan diamalkan. Ini pandangan pertama maksudnya tanpa sengaja. Sebenarnya ayat tadi, laisa 'alaikum junahun fima ahta'tum bih. Tidak ada dosa bagi kalian kalau kalian salah tanpa sengaja. Sebagaimana doa kita yang dikabulkan oleh Allah. La tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau siksa kami kalau kami lupa atau kami salah tanpa sengaja. Ya, itu tidak kena. Nah, kalau sudah niatnya walaupun pandangan pertama diniatkan, ya itu sudah sengaja. Ini yang dimaksudkan Rasulullah. Jangan kamu ikuti pandangan pertama. Ya, ini tanpa sengaja. Kepada pandangan berikutnya. Kalau pandangan berikutnya ini sudah ini. Ya. Jelas. Kalau pandangan enggak sengaja itu set, langsung ya dialihkan gitu. Nah, bukannya set, langsung set terus. Ya. Nah, ini sudah berkali-kali pandangan. Ya, enggak berlaku lagi pandangan pertama. Ini yang bisa. Nah. Demikian. Dalam masalah ham, keinginan, himmah. Makanya kata beliau, wa'lam anna wurudal khatir la yadur. Ketahuilah, munculnya pikiran itu awalnya, ya asalnya la yadur, tidak membahayakan. Soalnya kok ada buah, ya, buah tetangga lagi masak gitu. Pengen, mau metik, pengen metik. Itu kan muncul keinginan, itu enggak bahaya awalnya. Tapi kalau sudah ya dipenuhi pikiran itu, kemudian muncul keinginan, muncul perbuatan, nah itulah baru dinilai. Sehingga kata beliau, perhatikan, wa'lam anna wurudal khatir la yadur. Cuman masalahnya pembahasan sebelumnya, perhatikan, pikiran-pikiran kita itu harus ya kita senantiasa teropong. Kita manage, kita atur. Ya, jangan kemudian biasakan dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Nah, itu ya itu pun tergantung dengan aktivitas kita, lingkungan kita, ya. Kebiasaan kita. Kalau kita hal-hal yang baik, ya pikiran-pikiran yang ada yang baik-baik, itu satu hal yang gandengan. Tapi kalau kita yang jelek-jelek, ya munculnya akan pikiran-pikiran jelek, itu memang sudah gandengannya. Bisa dipahami maksudnya? Nah, apa yang menjadi kebiasaan itulah yang akan menjadi juga seringnya munculnya pikiran. Nah, orang yang biasa menipu, ya sudah, pikirannya untuk cari keuntungan, ya bagaimana untuk menipu? Itu sudah. Tapi kalau orang gak biasa, ketika baru muncul pikiran mau menipu, itu sudah gak nyaman dia. Gak nyaman. Nah itu. Ikhwan. Ya. Makanya kalau di dalam Al-Quran memberikan terapi kepada kita, ya, untuk kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh, menjauhi pergaulan yang tidak baik, itu karena itu pengaruh pikiran kita, pengaruh kepada yakni selera kita, itu karena akan terbawa kebiasaan-kebiasaan kita. Ya. Nah, karena biasa kumpul orang-orang soleh, ya, orang-orang yang baik, ucapan-ucapannya baik, ya, maka terbiasalah ucapan yang baik, yang didengar juga yang baik. Tapi kalau kumpulannya orang-orang rusak, ya, terbiasa pendengarannya ucapan-ucapan yang rusak, ya, kemudian nanti akan ngimbangi dengan kondisi yang rusak itu, dia akan menyesuaikan dengan kerusakan. Ya sudah, terbiasa, sehingga kepada suatu kerusakan, kejelekan itu tidak ada ghirah, ya, sudah. Nah, sudah terbiasa. Satu contoh, ikhwan, kita mendidik anak kita, ya, masalah musik misalnya. Di rumah kita tidak ada musik, tahu hukumnya musik, sudah diberitahu anak kita. Nah, ketika anak itu, suatu kali mungkin kita ajak jalan atau dengar musik, ya, langsung dia, ya, jiwanya bahkan mimik mukanya, bahkan ucapannya langsung, ya, ya ini ada menolak. Nah, karena selain dia sudah tahu dan tidak biasa, ya hukumnya tahu juga tidak biasa, langsung ada penolakan. Sudah tidak nyaman. Tapi kalau yang biasa, ya, sekalipun sudah diberitahu, tapi lingkungannya begitu sudah biasa, ya tidak ada dia. Ya ini kecemburuan jiwanya untuk menyelamatkan dari yang jelek, ya, yang itu haram, ya tidak ada. Karena kebiasaan. Hati-hati. Begitulah juga. Makanya terapi-terapi dalam Al-Quran, hadis itu adalah sangat keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ketika Allah Ta'ala menyatakan, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal asyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu. Sabarkan dirimu. Ya. Ma'alladina yad'una rabbahum. Untuk terus bersama dengan orang-orang yang mereka senantiasa beribadah, berdoa, mendekatkan diri kepada Rabb mereka di waktu pagi maupun petang. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan kamu palingkan dirimu dari mereka hanya karena kamu inginkan kesenangan-kesenangan dunia. Nah, seleramu sudah beda sekarang, selera perlombaan dunia, ya sudah. Orang-orang yang lombanya akhirat itu enggak menarik bagi kamu. Kenapa? Selera kamu sekarang sudah, lingkungan kamu sudah selera perlombaan dunia. Kalau perlombaan akhirat, sudah. Enggak ada selera lagi. Nah, karena ini pengaruh yang demikian. Ikhwanul jazakumullah. Perhatikanlah. Allah Ta'ala memberikan terapi bagi kita. Sabarkan dirimu untuk bersama dengan orang-orang yang senantiasa mereka beribadah, berdoa, berbuat baik. Ya. Nah. Jangan palingkan dirimu, jangan tinggalkan olehmu karena kamu ingin kesenangan-kesenangan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu ikuti, jangan kamu taati orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami. Nah. Wa kana amru furuta, yang urusannya adalah berakhirnya, seringnya adalah dosa. Demikian. Rasulullah SAW juga memberikan gambaran tentang, yakni, jalisisu, teman-teman duduk yang jelek, dengan teman-teman duduk yang baik. Pengaruh bagi kita. Pengaruh terhadap selera kita, gaya hidup kita, omongan kita, pengaruh. Nah, bahkan sekali lagi, pikiran itu pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan itulah. Naam ikhwan jazakumullah. Wa inna ma yadurru istida'uhu wa muhadasatuhu. Hanya saja datang pikiran itu kemudian mendatangkan bahaya ketika pikiran itu disambut panggilannya. Nah, diajak ya, disambut pembicaraannya. Ketika muncul pikiran yang jelek, itu awalnya enggak bahaya. Tetapi ketika pikiran yang jelek itu kamu sambut ajakannya, ya. Kamu sambut pembicaraannya. Nah, gitu. Ibaratnya kamu itu ya, jiwa kamu sudah tertarik dengan pikiran itu, ya. Maka inilah muncul akan ada bahayanya. Fal khatiru kalmari ala tariq, maka pikiran itu ibaratnya seperti orang lewat di jalan. Fa illam tastada'ihi wa taraktahu marrawan sarafa anka. Kalau kamu tidak sambut panggilan dia, kamu tidak pedulikan dia, kamu tinggalkan dia, ya dia lewat begitu saja kemudian pergi. Enggak ada asarnya sama kamu. Enggak ada pengaruhnya buat kamu. Ya, ada orang lewat di depan kita, ya sudah. Enggak kamu peduliin enggak ini. Ya, apalagi yang lewat perempuan nih. Lewat gitu ya. Enggak ada terbetik sedikit kamu, ya. Kamu enggak peduli, ya sudah, enggak bahaya bagi kamu. Tapi ini lewat, ya. Nah, godaannya nempel sama kamu. Ya. Pembicaraannya kamu sambut. Ya, ajakannya kamu sambut. Nah, itu yang kemudian mendatangkan bahaya. Demikianlah ibaratnya. Beliau mau mengibaratkan pikiran itu seperti itu. Awalnya lewat, sekedar lewat enggak membahayakan. Namun ketika sudah fa inistada'aitahu saharaka bihadisi wa khidda'ihi wa ghururihi. Namun kalau kamu sambut panggilan dia, ajakan dia, dia mampu menyihir kamu. Ya. Dia mampu menyihir kamu dengan pembicaraannya, dengan tipuannya. Nah, itu. Wa wa akhafu syai'in 'ala nafsil farighah al-batilah. Dan itu adalah perkara yang paling ringan bagi jiwa yang jiwa waktu itu adalah kosong, lagi batin. Ya, jiwanya kosong, lagi jiwanya rusak. Nah, itu paling ringan untuk memenuhi panggilan itu. Segera. Nah, itu. Ya. Lihat gambaran yang diberikan Imam Nukoyin sangat bagus. Pikiran itu. Ketika sekedar melintas, ya. Apalagi batin kita, jiwa kita lagi kuat, pikiran-pikiran jelek itu ya sudah sekedar melintas kita aja. Enggak dipeduliin. Tapi kalau ketika batin atau jiwa ini kosong, lagi rusak, pikiran jelek melintas, akhirnya mampir. Dipeduliin, diperhatikan, ya. Akhirnya muncullah keinginan kuat. Wa asqalu syai'an 'alal qalbi wa nafsi syarifatil samawiyatin mutmainnah. Dan itu perkara yang paling berat dirasa kalau memenuhi panggilan pikiran-pikiran yang jelek itu bagi jiwa, bagi hati yang mulia. Hati yang tinggi, hati yang mutmainnah, hati yang tenang. Nah, nanti beliau akan jelaskan. Qalbul mutmainnah atau nafsul mutmainnah itu bagaimana? Ya. Sebagaimana ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Di antara tafsir Ibnu Abbas, mutmainnah adalah musaddiqah. Ya. Mutmainnah adalah musaddiqah. Jiwanya itu membenarkan. Nah, membenarkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang dengan zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenang jiwa. Itulah jiwa yang tenang. Yaitu yang senantiasa bersanding dengan zikrullah. Bersanding dengan membenarkan bimbingannya Allah. Bagi jiwa yang demikian berat untuk memenuhi panggilan, ajakan, pikiran-pikiran yang rusak itu. Subhanallah. Tapi kalau jiwa lagi kosong, jiwa lagi rusak, ya, jiwanya apalagi nafsu la amaratum bisu, sudah jiwanya rusak, yang ngajak yang jelek-jelek, apalagi ada pikiran yang jelek, ya sudah, gayung bersambut. Ya, pikiran yang mengajak kepada kerusakan langsung disambut. Langsung ada muncul program, planning untuk, ya ini, merealisasikan, mewujudkan kejelekan tersebut. Itulah yang membawa, ya, kejelekan pada manusia. Paham ini maksudnya ya? Nah, saya sebutkan tadi awal karena Al-Imam Qayyim ketika awal menyebutkan pikiran itu adalah sa'nuha as'ab. Urusannya paling berat, paling sulit. Karena dari sinilah muncul antara kebaikan dan kejelekan. Inilah alur ceritanya itu sampai sini. Yang beliau jelaskan. Nah, sekarang kembalinya kepada kita. Ya, karena pikiran itu adalah kita yang yang punya, yang mengendalikan, tentunya dengan yakni kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita senantiasalah minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam doanya di antaranya wala takilni ila nafsi tarfatai. Ya Allah, janganlah engkau serahkan urusan saya kepada diriku, jiwaku, walaupun hanya sekejap mata. Tetap kita minta bimbingan Allah. Berdoa kepada Allah untuk diberi kekuatan. Rasulullah SAW di dalam khutbatul hajah sering beliau sampaikan, yaitu ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa. Ini hanyalah yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Beliau akan masuk berarti nanti jiwa yang mutmainnah, jiwa yang yakni la amaratum bisu itu bagaimana? Karena tadi pembahasannya tadi, ya. Kapan jiwa itu mudah menerima panggilan, memenuhi panggilan, ajakan pikiran-pikiran yang rusak. Dan mana jiwa yang berat, ya, bahkan tidak mau, bahkan menolak kalau ada pikiran-pikiran yang lewat, yang mengajak kepada berbagai kerusakan-kerusakan tersebut. Nasallahu salama wal afiyah. Wa naktabi wa taqadir. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.